sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, masih dalam kajian membahas kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dalam upaya untuk mengambil ya sebaik-baik petunjuk dari penjelasan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nukilan yang sangat bermanfaat dari pernyataan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita telah janjikan di pertemuan yang lalu, bahwa pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, berhubung telah dibahas oleh Ustadz kita Al-Fadil, Ustadz kita yang mulia Ustadz Mahfudz Umri Hafidhullah Ta'ala, dengan pembahasan yang sangat bermanfaat, maka kitab tersebut yang tadinya sudah kita bahas beberapa sesi, kita ganti dengan kitab lain yang insya Allah ya, juga tidak kalah manfaatnya, supaya nanti menjadikan saling melengkapi pembahasannya daripada terulang ya. Kemudian juga pembahasan sedang berlangsung disampaikan oleh Ustadz Mahfudz Umri Hafidhullah Ta'ala. Maka kita mencari kitab lain yang bermanfaat tentu saja dalam perjalanan kita menuntut ilmu, dalam perjalanan kita mengupayakan perbaikan hati kita, upaya kita untuk menyempurnakan ketakwaan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya memilih untuk mengkaji kitab yang juga merupakan tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Ar-Risalatu At-Tabukiyah. Ar-Risalatu At-Tabukiyah risalah atau tulisan singkat ya, yang dinisbatkan kepada wilayah Tabuk ya. Wilayah Tabuk yang merupakan perbatasan dari wilayah Arab Saudi dengan wilayah Syam ya, yang ada di antara Wadil Qura dengan ujung dari negeri Syam ya. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau pulang dari menunaikan ibadah haji, ketika ingin pulang ke negeri beliau ke Damaskus ya, ke Damaskus. Beliau melewati tempat ini, disitulah beliau menulis risalah ini, menulis tulisan yang sangat bermanfaat ini, tujuannya untuk dihadiahkan kepada para penuntut ilmu, termasuk waktu itu orang-orang yang bersama beliau dan para penuntut ilmu secara keseluruhan, karena di dalamnya terdapat banyak nasihat dan faedah yang berhubungan dengan masalah takwa, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan masalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, ya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan masalah ilmu, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak faedah-faedah yang kita akan dapatkan insya Allah dengan membahas kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Taib. Jadi beliau ya menghadiahkan kitab ini yang dari wilayah Tabuk, yang beliau tulis dalam perjalanan haji ini, yang ketika selesai di wilayah Tabuk kemudian beliau hadiahkan bagi semua penuntut ilmu, bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, nasihat untuk dirinya, agar bisa menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu terjadi pada tahun 733 Hijriah. Ya. Oleh karena itu kitab ini ya tentu sangat penuh dengan faedah sebagaimana tulisan dari Imam Ibnu Qayyim yang lainnya. Ya. Kitab yang saya baca ini adalah kitab Ar-Risalah Tabukiyah yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang juga banyak keterangan-keterangan yang memberikan faedah kepada kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ilmu dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala sebagaimana penjelasan dari para ulama salaf yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita akan memulai pembahasan kitab ini karena saya sudah isyaratkan di kajian-kajian kita yang lalu tentang biografi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan bagaimana pujian para ulama terhadap beliau, ketekunan beliau dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak perlu lagi kita ulangi saat ini. Langsung saja kita masuki dari pembahasan mukaddimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal, hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya lah kita bersandar diri, berserah diri, bertawakal. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata wa ba'du ahmadullaha bima hamidihi allati huwa laha ahlun wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun selanjutnya, maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang memang dia ahlinya, pantas untuk mendapatkannya. Kemudian salawat dan salam semoga untuk para nabi dan para rasul, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata selanjutnya, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya, yang ini menjadi dasar beliau menulis tulisan yang sangat bermanfaat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terjemahannya, wa ta'awanu, dan hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan aniaya. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Ya, seorang hamba, dia butuh tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya Allah syariatkan. Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu dalam agamanya, apalagi yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kecuali memang itu dibutuhkan oleh hamba untuk kebaikan dirinya. Apalagi yang berhubungan dengan kebaikan imannya, kebaikan ketakwaannya, persiapannya dalam menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Makanya, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, tolong-menolonglah kamu dalam ketaatan, dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan dan permusuhan, ya, penganiayaan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ فَإِنَّ كُلَّ عَبْدٍ لَا يَنْفَكُ عَنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهَذَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ wajibin bainahu wa bainallahu wa wajibin bainahu wa bainal khalq. Ayat yang mulia ini ya bagi hamba dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat nanti, baik itu yang berhubungan dengan hubungan mereka satu sama lainnya antara manusia, dan juga dalam hal yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hamba tidak mungkin lepas dari dua keadaan ini, tidak akan bisa meninggalkan dua kewajiban ini, yaitu menunaikan kewajiban antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jadi inilah landasan atau dasar dibangun di atasnya isi kitab ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua ini. Taib. Fa'amma ma bainahu wa bainal khalqi minal mu'asyarati wal mu'awanati was suhbati fal wajibu alaihi fiha an yakuna ijtima'uhu bihim ta'awunan ala mardhatillahi wa ta'atihi allati hiya ghayatu sa'adatil 'abdi wa falahihi wa la sa'adata lahu illa biha wa hiya al birru wa taqwa alladhani huma jima'ud dini kullih. Adapun perbaikan antara seorang hamba hubungannya dengan hamba yang lainnya, dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, antara hamba dengan makhluk-makhluk Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lainnya, berupa al-mu'asyarah, ya, interaksi satu sama lainnya, al-mu'awanah, tolong-menolong, was-subh, was-suhbah, ya, pertemanan atau persahabatan, maka wajib untuk dijadikan hubungan ini, ya, berkumpulnya mereka, tolong-menolongnya mereka adalah untuk mewujudkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepadanya. Ketika dia berhubungan dengan manusia, dia harus menjadikan perkumpulannya, pertemuannya, dan tolong-menolongnya dengan manusia adalah untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menyempurnakan ketaatan kepadanya, yang ini merupakan puncak kebahagiaan dan kegembiraan seorang hamba, bahkan tidak ada kebahagiaan baginya kecuali dengan mewujudkan hal ini. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan manusia kepada Allah, kepada Rabbnya, inilah puncak dari kebahagiaan hati. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan khusus tentang masalah ini. La salaha lil qalbi, la sa'adata lil abdi, wala salaha wala falaha wala surura illa bi an yakuna Allahu wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ghayata matlubihi wa ahabba ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, bagi hati seorang hamba, tidak ada kesenangan, tidak ada keberuntungan, bahkan tidak ada kehidupan sama sekali kecuali dengan dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sembahannya semata-mata. Setelah dia mengakui Allah penciptanya semata-mata, maka dia menjadikan Allah sembahannya satu-satunya, tujuan puncaknya, dan zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah puncak kebahagiaan hati manusia. Makanya dengan pertimbangan inilah, orang-orang yang beriman, dia selalu ingin menjadikan hubungannya dengan makhluk di sekitarnya mendukung kebahagiaan utama hatinya ini. Dia tidak akan bergaul dengan manusia kecuali dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dia tidak ingin menjadikan pergaulannya dengan manusia untuk melalaikan, menjauhkan dia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ini dia memilih-milih teman. Dengan sebab ini dia semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, menasehati saudara-saudaranya dalam kebaikan, supaya semua, ya, hubungannya dengan manusia mendukung hubungannya dengan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan puncak kebahagiaan hatinya. Nah, wahiyal birru wa taqwa alladhani huma jima'ud dini kullih. Yang mana hal itu adalah albirru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, ya, mencari keridhaan Allah, tolong menolong dalam upaya untuk mencari keridhaan Allah dengan melakukan yang namanya albirru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, yang keduanya ini merupakan penghimpun agama secara keseluruhan, ya, penghimpun agama Islam ini secara keseluruhan. Wa idza ufrida kullu wahidin minal ismaini dakhala fihi almusammal akhar. Yang mana albirru wa taqwa, dua kalimat, kebaikan dan ketakwaan, ya, sama. Kalau disebutkan satu-satu saja masuk yang lainnya. Kalau disebutkan dengan sendirian tanpa digandengkan, ya, salah satu dari kedua nama ini, maka yang lain pun masuk ke dalam pengertiannya. Imma tadhammunan wa imma luzuman. Wadukhuluhu fihi tadhammunan adhhar. Ya. Maka dia akan masuk ke dalam makna itu, baik secara terkandung di dalam pengertian maknanya, ataupun luzum, secara luzum, yakni ditunjukkan pada konsekuensi maknanya. Ya, yang kemudian kata beliau di sini, terkandungnya. Yang lain itu di dalamnya ini lebih jelas, lebih nampak. Li'anna al-birra juz'un musamma taqwa. Karena yang namanya albir kita artikan dalam bahasa kita kebaikan atau ketakwaan, ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah merupakan bagian dari apa yang disebut dengan takwa. Wa kadzalika taqwa fa innahu juz'un musamma albir. Sebagaimana takwa itu sendiri merupakan bagian dari albir, kebaikan. Wa la yadkhulu fil akhir inda al-iqtiran. La yadullu ala annahu la yadkhulu fihi inda firadi infiradil akhir. Dan ketika disebutkan, ya, ketika dikatakan bahwasanya sewaktu kedua nama ini digandengkan, maka maknanya berbeda dengan yang lain, ada perbedaan sedikit dari yang lain, ini tidaklah menunjukkan bahwa, ya, yang satu tidak terkandung pada makna yang lain ketika disebutkan secara sendirian. Jadi di sini, ya, beliau ingin menjelaskan, ketika disebutkan dalam ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa diulang? Mesti ada bedanya. Kebaikan dan ketakwaan. Ternyata kedua nama ini ketika disebutkan dua-duanya seperti dalam ayat ini, masing-masing mengandung makna yang khusus yang tidak dimiliki yang lain. Beda kalau disebut saja albir. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, misalnya dalam surat Ali Imran. Kalian tidak akan mencapai albir. Kebaikan di sini mencakup takwa di dalamnya. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna atau ketakwaan yang sempurna, keimanan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Itu maknanya ayat tersebut. Jadi ketika dipisahkan, sebutkan satu, maka yang lain masuk ke dalam maknanya. Wa nadhiru hadza lafdzul imani wal islam wal imanu wal amalus saleh. Contohnya yang semisal dengan ini. Ya. Lafaz Islam, iman dan Islam. Kalau kita ditanya, apa itu Islam? Ya, Islam semua agama Islam mencakup iman, mencakup ihsan, tingkatan-tingkatan Islam, iman, ihsan masuk di dalamnya. Islam itu yang melaksanakan sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat masuk di dalamnya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan semua rukun-rukun iman masuk di dalamnya. Dan semua kebaikan-kebaikan masuk dalam Islam. Waktu dibahas tentang iman, apa artinya iman? Ya, iman juga mencakup urusan agama. Tapi ketika disebutkan digandengkan, kedua-duanya Islam dan iman disebutkan bersamaan berarti ada makna yang khusus bagi keduanya. Islam biasanya itu untuk pelaksanaan syariat Islam secara zahir. Ya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan berhaji bagi yang mampu. Inilah orang yang mengamalkan Islam. Adapun iman biasanya dikhususkan untuk keimanan di dalam hati seperti yang disebutkan dalam rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul, pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau dipisahkan mencakup semua maknanya. Kalau disebutkan kedua-duanya maka masing-masing punya makna yang khusus bagi masing-masing lafaz tersebut. Demikian pula lafaz iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Amal soleh termasuk dalamnya iman, karena amal soleh maksudnya amal lahir dan batin. Kalau disebutkan sendiri, ya. Demikian pula iman tercakup di dalamnya amalan soleh. Wal fakir wal miskin, lafadz fakir dan miskin. Ya, wal fusuku wal isyan, kalimat atau lafadz kata fasik dan perbuatan maksiat. Kefasikan, kemaksiatan. Wal mungkar wal fahisyah. Lafaz mungkar, kemungkaran dan perbuatan keji. Wa nadha'iru katsirah, dan beberapa contoh-contoh lain yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini mencontohkan ternyata ini banyak di dalam lafaz-lafaz seperti ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan yang dikenal oleh para ulama dengan istilah apa? idza jtama'a aftaraqa wa idza aftaraqa jtama'a. Ya, yaitu dua kalimat yang kalau disebutkan dua-duanya maka maknanya berbeda, yakni masing-masing ada makna khususnya. Tapi kalau dipisahkan disebutkan satu saja, maka maknanya mencakup apa yang terkandung di dua kalimat tersebut secara bersamaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa hadhihi qa'idatun jalilatun man ahata biha zalat anhu iskalatun katsiratun ashkalat ala tawa'ifa katsiratin minan nas. Ya, ini adalah satu kaidah yang mulia, yang agung. Barang siapa yang memahaminya dengan benar, maka ini akan menghilangkan banyak kerancuan-kerancuan yang menimpa ya banyak dari kalangan manusia karena ketidakpahaman mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, misalnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat tentang ucapannya orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab dusun mereka datang dan berkata, kami sudah beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah mereka, qul, katakan wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi kalian baru berislam dan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Apa ini artinya? Disebutkan Islam dan iman, berarti maknanya masing-masing ada kekhususannya. Maksudnya bukan berarti orang-orang Arab ini berarti dikatakan kafir semua, tidak punya iman sama sekali, bukan. Cuman di sini ingin dijelaskan untuk tingkatan iman mereka belum mencapainya karena mereka masih melakukan Islam secara zahir saja. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan keimanan itu belumlah merasuk ke dalam hatimu. Dari sisi inilah dikatakan ya, pengertian Islam itu dari sisi pemeluknya atau orang-orang yang memilikinya dikatakan lebih luas, karena Islam itu yang penting orang menampakkan zahirnya, ya dia bersyahadat, dia sholat bersama kaum muslimin, dia puasa, zahirnya dia adalah muslim, kita katakan. Ya, ini lebih luas cakupannya. Sampai pun orang munafik yang tentu tidak kita ketahui karena cuma Allah yang tahu batinnya, ya, yang menampakkan keislaman secara zahir kita hukumi dia adalah muslim, kita tidak tahu hatinya. Orang yang masuk Islam hanya beriman, orang-orang yang beriman lebih khusus karena hanya orang-orang yang keimanan sudah masuk ke dalam hatinya, dan tentu Allah yang maha mengetahui hal ini. Dari sisi ini berarti iman lebih khusus, lebih sedikit, karena dia hanya untuk orang-orang yang telah masuk iman ke dalam hatinya. Tapi dari sisi lain iman bisa lebih luas. Bagaimana itu? Karena orang yang sudah mencapai tingkatan iman otomatis dia sudah melalui tingkatan Islam. Ya, berarti dua tingkatan dia sudah lalui, dia miliki. Oh, pasti dia berislam juga dengan baik. Karena dia tidak akan mencapai tingkatan iman kecuali setelah dia berislam dengan baik. Tetapi orang muslim belum tentu mukmin dalam pengertian ini, ya. Belum tentu ya, orang yang sudah berislam itu telah mencapai tingkatan iman. Contoh seperti orang-orang Arab yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ini. Katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam dan iman belum masuk ke dalam hatimu. Itu maksudnya. Jadi dalam sisi ini berarti pengertian Islam di sini lebih sempit, ya. Iman lebih luas karena iman sudah mencakup sekaligus Islam di dalamnya. Adapun Islam belum tentu mencakup iman di dalamnya. Jadi ini contoh saja, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau kita memahami kaidah ini, kaidah yang agung ini, maka itu bisa menghilangkan banyak kerancuan-kerancuan atau kesalahpahaman-kesalahpahaman dalam diri kita, yang kesalahpahaman dan kerancuan ini menimpa banyak dari manusia. Subhanallah, manfaatnya kita belajar untuk kita mengenal bagaimana pemahaman Islam yang benar, ya, yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Itu kata pengantar yang dibawakan oleh beliau untuk masuk dalam penjelasan yang berhubungan dengan masalah ayat tadi. Taib, hakikatul birri wa taqwa. Sekarang kita lihat. Ya. Hakikatnya kebaikan dan maknanya hakikinya. Makna yang hakikinya. Wal nadhkur min hadha mithalan wahidan yustadallu bihi ala ghairihi wa huwa al birru wa taqwa. Dan di sini kita akan menyebutkan satu contoh untuk kita jadikan sebagai dalil patokan untuk memahami istilah lain yang seperti ini keadaannya, ya. Dua kalimat yang kalau disebutkan sendiri-sendiri maknanya mencakup yang lain, kalau disebutkan kedua-duanya maka masing-masing punya makna yang khusus sendiri-sendiri. Yaitu kalimat al-birru wa taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Fa inna haqiqatal birri huwal kamalul matlubu minasyai' wal manafi'ul lati fihi wal khair. Kama yadullu alaihi ishtiqaqu hadhihi al-lafdhati wa tasarifuhu fil kalam. Hakikat dari kata-kata al-birr adalah al-kamalul matlub minasyai', kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu. Kalau kita mengatakan birrul hajj, ya, kebaikan haji atau al-hajjul mabrur yang kita kenal. Al-mabrur diambil kata-kata al-birr, ya, dalam bentuk maf'ul, mabrur. Artinya haji yang baik, haji yang sempurna. Yang dia mendapatkan keutamaan maksimal dari haji tersebut. Makanya kemabruran haji itu bertingkat-tingkat tergantung dari, ya, keikhlasan orang yang mengerjakannya, keimanannya sesuai tidaknya pelaksanaan hajinya misalnya atau umrohnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Makna al-birr adalah al-kamalul matlub, kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu. Sesuatu dilakukan, kita inginnya kesempurnaannya, itu namanya al-birr. Ya, sama dengan amalul birr, amal yang baik, maksudnya amal yang sempurna, yang benar-benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal manafi'ul lati fihi wal khair, ya. Jadi kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu serta manfaat dan kebaikan yang ada padanya. Orang yang berhaji dikatakan haji mabrur, dapat pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena hajinya dilaksanakan dengan ikhlas yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW secara maksimal. Manfaat haji dia rasakan setelah pulang, akhlaknya menjadi baik, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Kebaikan-kebaikan juga dia dapatkan setelah dia pulang melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini namanya haji yang mabrur, sesuai dengan makna asal dari kata al-birr. Yang ditujukan, ya, yang ini terlihat dari ishtiqaq, dari asal, ya, asal kata ini, dan juga penggunaan kata ini, penjabaran dari kata ini ketika digunakan dalam bahasa Arab. Dari asal katanya, kemudian dari penggunaan untuk pemakaian kata ini dalam bahasa Arab menunjukkan makna ini asalnya. Contoh kita lihat. Ya, barakallahu fikum, misalnya kata-kata al-bur, gandum dengan dhammah. Kenapa dinamakan dia al-bur? Karena manfaatnya besar. Untuk makanan, makanan pokok bahkan. Ya, bagi manusia, bagi makhluk hidup yang lainnya. Lima nafi'ihi wa khairihi, karena manfaat dan kebaikan yang ada padanya dalam hal memenuhi kebutuhan manusia, tentu dengan taufik, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bil idhafati ila sa'iril hubub, ya, ketika digandengkan dengan biji-bijian lain yang dibutuhkan manusia. Maka dinamakanlah dia al-bur, ya. Contoh dikatakan, wa minhu rajulun barun. Seorang laki-laki yang bar, yang berbakti, yang baik. Ya. Wabarrun, disebut juga barrun. Kiramun bararah, malaikat disebutkan dalam Al-Quran apa? Kiramun bararah, yang mulia, malaikat-malaikat yang mulia dan bararah, selalu taat kepada Allah, selalu berbakti. Seperti birrul walidain, ya kan? Birrul walidain, yakni ketaatan yang sempurna, kebaikan yang sempurna yang kita perbuat kepada orang tua kita, disebut birrul walidain. Wal abrar, jamaknya al-abrar. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa, yang masuk surga, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan penghuni surga. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang selalu taat kepada Allah hidup dalam kenikmatan. Kesimpulannya kata beliau, fal birru kalimatun li jami'i anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi. Itu maknanya albir. Ya, albir adalah satu kata untuk mengungkapkan semua jenis-jenis kebaikan. Ya, satu kata yang meliputi semua jenis kebaikan dan kesempurnaan yang diinginkan dari seorang hamba. Seorang hamba semakin banyak melakukan kebaikan, berbuat baik, ya, selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV, kita juga ingat Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Bar. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia adalah Al-Bar Ar-Rahim, yang maha Ar-Rahim, artinya yang maha pengasih, maha khusus rahmatnya bagi orang-orang yang beriman. Al-Bar, ya, yakni yang maha sempurna kebaikan kepada hamba-hambanya, maha sempurna limpahan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Subhanallah, makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai amal kebaikan albir, karena itu berarti mengamalkan konsekuensi dari pemahaman kita terhadap namanya yang maha indah, yaitu albar. Ya, Allah Subhanahu wa taala albarur rahim, yang maha sempurna kebaikannya kepada hamba-hambanya, dan juga maha penyayang, maha memberikan rahmat yang khusus bagi hamba-hamba yang beriman. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah pengertian dari kalimat albar, yang nanti kita akan masuki penjelasan dari makna kalimat takwa serta penjabaran lebih lanjut dari ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ini. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan supaya kita bisa menjawab, ya, beberapa hal yang mungkin ditanyakan sehubungan dengan materi atau di luar materi, dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikianlah, mohon maaf atas segala kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 secara langsung, dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Abdurrahman Ustaz di Tangerang. Ummu Abdurrahman. Ya, silakan. Ini Ustaz, melalui tentang zikir habis salat fardu Ustaz. Sebelum kita membaca surat Al-Ikhlas itu Ustaz, apa harus baca basmalah apa enggak Ustaz? Iya, baik, terima kasih Umar Abdurrahman. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Masalah membaca basmalah, ya, membaca basmalah untuk setiap surat yang disebutkan dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah yang tidak disebutkan basmalah di awalnya. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah basmalah ini apakah termasuk ayat atau tidak. Tentu pendapat yang terkuat adalah dia ayat Al-Quran. Jadi tidak masuk dalam setiap surat. Tidak masuk dalam setiap surat, ya. Maka ketika seseorang misalnya membaca surat Al-Ikhlas, di awal dia membaca, maka yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'an, dan ketika kamu membaca Al-Qur'an, maka ketika kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa juga ditambah yang dalam sunnah min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Kemudian baru baca surat tersebut. Adapun membaca bismillah di awalnya, maka ini tidak diwajibkan, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak diwajibkan, bahkan ada yang mengatakan ya, karena ini adalah surat yang ayat yang terpisah, bukan merupakan bagian dari surat tersebut. Meskipun kalau kita membaca sebagaimana Rasulullah SAW membaca bismillah dengan suara yang dipelankan, maka ini termasuk keutamaan, tapi bukan merupakan kewajiban. Nah, barakallahu fikum. Allah jazakallahu khairan barakal atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Abdurrahman yang ada di Tangerang. Demikianlah jawabannya. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Kita angkat berikutnya, yang kedua. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ibu Nedi di Jambi, Ustaz. Ibu Nedi di Jambi, silakan Ibu Nedi. Ya, ini menanyakan apa hukumnya Ustaz kalau kita ingin mengumrohkan orang tua, sementara diri kita belum umroh, begitu. Ya. Jadi mengenai yang kedua uangnya juga, kita tidak mempunyai misalnya uang tunai misalnya untuk mengumrohkan orang tua, sementara barang berharga ada seperti mobil. Jadi mobil itu dahulunya kita beli dengan cara kredit riba, gitu, Ustaz. Jadi sekarang udah lunas. Kita jual misalnya, terus kita umrohkan orang tua, apa sah, apa enggak. Begitu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Ustaz, silakan Ustaz. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai masalah hukumnya mengumrohkan orang tua, ya. Padahal dia sendiri belum menunaikan umroh. Pertama, ya. Kalau masalah hukumnya mengumrohkan orang lain, itu diperbolehkan dalam agama. Dalam beberapa hadis yang sahih ditunjukkan demikian, misalnya hadis yang terkenal tentang syubrumah dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama, disahihkan juga oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ketika Rasulullah SAW mendengarkan seorang yang mengatakan waktu haji wada, Allahumma labbaik Allahumma an syubrumah dari syubrumah. Maka Rasulullah SAW bertanya, man syubrumah, siapa syubrumah ini? Maka orang ini menjawab, akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, hujja an nafsika thumma an syubrumah. Haji dulu untuk dirimu sendiri, kemudian hajikanlah untuk saudaramu tadi. Yani syubrumah tadi namanya. Yani syaratnya orang yang bisa menghajikan orang lain, termasuk kata para ulama, berarti juga berlaku untuk umroh, mengumrohkan orang lain, dia sendiri sudah berumroh atau berhaji, ya, sudah berhaji atau berumroh, kalau dia yang ingin tunaikan manasiknya, ya, jadi manasiknya dia yang ingin pergi ke sana, ke tanah sucinya, ingin melaksanakan tawaf, sa'i, dan seterusnya, maka dia sendiri harus sudah melaksanakan haji atau umroh tersebut. Ya, adapun kalau dia menyuruh orang lain, maka diperbolehkan asal orang lain tersebut sudah pernah menunaikannya. Ya, bisa dengan cara dia misalnya menyuruh orang tersebut, saudaranya yang lain atau siapa saja yang dikenalnya, tentu orang yang dianggap ya baik, ya, maksudnya tidak mencari uang dari haji badal atau menggantikan tersebut, ya, karena nantinya kalau tidak ikhlas nanti tidak akan sampai pahalanya, tentu saja namanya juga tidak ikhlas. Makanya dia cari orang yang bisa dipercaya, bisa juga orang yang tinggal di daerah mungkin Arab Saudi supaya lebih dekat, asal orang tersebut mau membantu misalnya menghajikan untuk orang tuanya atas nama orang tuanya dengan menyebutnya nanti ketika dia memulai di awal hajinya, memulai ihram, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Cuman kondisinya saat ini, ya, mungkin kalau termasuk pertanyaannya, dia sendiri belum umroh, apakah dia umroh duluan atau orang tuanya duluan? Kita katakan, kalau seandainya Anda sendiri belum bisa, maka lakukanlah untuk Anda diri sendiri dulu. Ya, Anda sama suami dulu lakukanlah. Ya, karena sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya umroh wajib. Sekali dilaksanakan seumur hidup merupakan kewajiban, maka laksanakan untuk diri sendiri. Orang tua ketika dia sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dia tidak mampu. Dan tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu tentu saja untuk haji dan umroh. Setelah itu antum punya, Anda punya ya, ibu atau bapak punya punya kelebihan rezeki yang lainnya, baru pikirkan untuk bisa menghajikan atau mengumrohkan orang tua kita. Kemudian tadi masalah yang berhubungan dengan kalau seandainya biaya umroh itu digunakan dari kendaraannya yang tadinya dikredit dengan cara riba, kemudian dia sudah lunas, maka sudah kita ketahui dalam Islam hukumnya, ya, perbuatan yang dilakukan di masa lalu dari perbuatan riba yang kita belum tahu hukumnya saat itu, maka masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ja'ahu maw'idhatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang telah datang baginya nasihat dari Allah, sudah paham dia hukumnya riba tersebut, kemudian dia hentikan, ya, maka yang lalu, ya, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, yang lalu tetap menjadi milik dirinya, maka dan kemudian urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ketika dia tahu, dia hentikan hal tersebut. Kalau ini adalah perbuatan yang dilakukan di masa lalu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya kalau dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mobil tersebut bisa dijualnya untuk kepentingan tadi kalau memang dia menginginkan, ya, untuk menjualnya agar bisa menunaikan umroh baik untuk dirinya atau orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas iman yang telah memberikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari saudara kita di Padang Lawas, Sumatera Utara, dan juga beberapa pertanyaan yang semakna. Ustaz, jika pada saat memberi nasihat, niat kita adalah agar ia condong kepada kebaikan, tapi kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang memojokkan, misalnya Anda keliru, apakah nasihat itu masih termasuk kebaikan Ustaz? Dan juga Ustaz, dari pertanyaan yang semakna, apakah memberi nasihat di forum seperti di sosmed termasuk ghibah ketika seorang melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama dan dia mendakwahkannya, Ustaz? Apakah itu termasuk ghibah, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, masalah memberikan nasihat, pertama kita ketahui agama ini dibangun di atas nasihat. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Ya, karena nasihat ini di dalam maknanya terkandung makna ikhlas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, an-nasihatu iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat itu mengandung arti menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Jadi terkandung makna ikhlas, niatnya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk sekedar mencela atau menjelek-jelekan. Baik, ketika itu mengandung makna ikhlas, berarti kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan agama, selembut mungkin supaya orang bisa menerimanya. Masalah menyalahkan, ya, bukanlah perkara yang salah, atau lafadz yang salah, misalnya Anda keliru, cuman cara mengungkapkannya. Ketika Rasulullah SAW menyalahkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ketika perkara tersebut beliau ingin tegur, maka beliau mengatakan, mabalu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang berbuat ini dan itu? Maksudnya beliau mengingkari. Ya. Seandainya kalimat kata-kata Anda keliru, Anda salah ini misalnya diterima dengan kurang baik, ya tidak. Ya, kalau begitu gunakan kata-kata yang lain. Ya, misalnya perbuatan ini perlu diluruskan, perbuatan ini mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, atau bahasa-bahasa lain, yang penting sampai kepadanya keterangan bahwa itu adalah kesalahan. Dengan bahasa yang selembut mungkin kita usahakan sampaikan kepadanya. Yang jelas, kadang-kadang ada orang yang justru tidak suka dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita sampaikan dengan isyarat yang tidak jelas. Mungkin dia lebih suka ditegur dengan bahasa yang tegas. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang terkenal pernah mengatakan apa? Rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mau menghadiahkan kesalahan-kesalahanku, menyebutkan kesalahan-kesalahanku kepadaku. Berarti beliau menyukai ketika ditegur langsung, disalahkan, ya, meskipun tentu dengan cara yang baik. Ini juga ada orang yang menyukainya. Jadi kita lihat situasinya. Yang penting kita tidak boleh berbahasa basi, ya, mengatakan ini jelas-jelas salah, kita katakan benar, kita tutupi karena hanya kita ingin cari muka di hadapan orang tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, menegur atau menyalahkan orang di medsos misalnya. Ini bukan termasuk ghibah kalau orangnya baca, karena yang namanya ghibah itu menyebutkan keburukan seorang di belakangnya tanpa sampai kepada dia. Ya. Dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menyebutkan tentang kejelekan saudaramu di belakangnya, maka itu ghibah kalau bukan untuk tujuan tujuan yang diperbolehkan dalam agama, sebagaimana ada pengecualian yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah lain. Baik. Sekarang maslahatnya ketika menyebutkan keterangan seperti ini di medsos, kalau terwujud maslahatnya, misalnya kesalahan ini tersebar di medsos, juga tersebar seseorang menulis untuk meluruskan kesalahan, tidak perlu dia menyebutkan makna secara terang-terangan, tidak perlu, cukup dia terangkan bahwa ini adalah pemahaman yang berkembang atau yang tersebar saat ini atau yang lagi viral saat ini, ya, perkataan seperti ini maka ini perlu diluruskan, ini ada kesalahan, begini dalilnya, maka ini cukup insya Allah tanpa perlu menyebutkan orangnya misalnya. Maka dengan cara menginginkan seperti ini insya Allah akan mendatangkan maslahat. Adapun kalau sekedar perdebatan yang tidak ya, yang tersebar di kalangan masyarakat atau di medsos, tersebar orang-orang membacanya, padahal belum tentu orang yang membaca itu punya benteng untuk melindungi dirinya, justru mungkin dia terpengaruh dengan orang yang salah padahal dia pandai menyampaikan, maka ini berbahaya keadaannya. Usahakan sebisa mungkin ketika itu perlu berdiskusi dengan seseorang dalam kesalahan-kesalahan yang berhubungan masalah akidah, jangan sampai terbuka perdebatan tersebut dibaca oleh orang lain, sehingga nanti orang yang tidak punya pemahaman atau masih belum kuat ilmunya justru terpengaruh dengan kesalahan tadi akibat perdebatan yang kita lakukan, yang mungkin kita dianggap argumentasi kita lemah, sehingga orang yang salah tadi justru dibenarkan oleh sebagian dari orang-orang awam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang Anda berikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan terakhir melalui telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan Ibu. Iya, iya. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Dari Selayar. Maaf, maaf Bapak, mohon maaf Bapak, tolong suara televisinya tolong dimatikan terlebih dahulu, Ustaz. Dan cukup mendengarlah telepon saja. Biar tidak Halo? Iya, dengan siapa Bapak? Maaf. Saya dari Selayar, Pak. Dari Selayar. Siapa namanya Bapak? Ya, Bahar, Pak. Baharudin, Pak. Pak Baharudin, ya. Silakan, Pak Baharudin. Ya, saya ingin tanya di luar bahasa materi ini, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya, saya punya uang, Pak, 500 juta, Pak. Bunganya saya terima tiap bulan 2 juta, Pak. Saya ingin tanya berapa zakatnya itu kas keluar, Pak. Baik. Itu saja, Pak, pertanyaannya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, terima kasih, Pak, ya. Pak Baharudin, ya. Iya. Ya, tapi Ustaz, demikianlah pertanyaan dari Pak Baharudin tentang bagaimanakah zakat, jumlah yang dikeluarkan zakat mal dari harta yang dia miliki 500 juta dengan bunga yang dia dapatkan 2 juta setiap bulannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Pak Baharudin di Selayar, ya, dalam kebaikan. Pertanyaan tadi yang perlu dibahas dulu adalah mengenai tabungan yang tadi berbunga, ya. Pertama, Pak, bunganya dipisahkan karena bunga ini tidak benar, ya. Bunganya dipisahkan, dan bunga yang 2 juta tadi diterima tadi itu setiap bulan, kalau nggak salah ya tadi kata-katanya, itu diperuntukkan, bukan disedekahkan, karena ini bukan sedekah. Kita bersihkan harta kita darinya karena bunga ini haram hukumnya, tidak halal kita dapatkan. Kita salurkan untuk hal-hal yang bersifat kepentingan umum, Pak, misalnya bangun jalan, bangun WC umum begitu, ya, atau perbaikan jalan mungkin ada di depan rumah, di jalan yang di kampung kita, ya, atau jalan umum misalnya, yang penting untuk sarana umum. Ya, termasuk WC umum di sini boleh kita gunakan untuk mungkin perbaikan jembatan atau yang sejenisnya kita gunakan. Kemudian uang yang kita tabung saja, kalau sudah genap berusia setahun, hal alaihil haul, dan sudah mencapai nisab, yang jelas tadi 500 juta ya jelas mencapai nisab, setiap tahun kita sedekahkan, apa kita keluarkan zakatnya, zakat hartanya, 2,5%, ya Pak, dihitung dari 500 juta, 2,5%, itu kita, kalau sudah genap berusia setahun, misalnya, Bapak saat ini menjadikan patokannya, ya, di bulan tertentu dihitung, sejak Bapak menabung, kemudian setahun berikutnya sudah setahun penuh, ya, tetap jumlahnya masih mencapai nisabnya, maka dikeluarkan 2,5% dari jumlah uang yang ada di tabungan terakhir tersebut. Demikian Pak, yang dikeluarkan setiap tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi Bapak untuk mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian yang Pak jawaban untuk Pak Baharudin di selayar tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Pertanyaan dari Pak Baharudin merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami akan minta kepada Ustaz untuk menyampaikan kata penutup dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pembahasan yang kita kaji tadi adalah pembahasan dari kitab yang bermanfaat Ar-Risalatut Tabuqiyah. Ini banyak nasihat nanti kita akan dapatkan bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana dia berbuat untuk dirinya dan menjadikan keberadaan saudaranya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Insya Allah kita akan teruskan pembahasan ini dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan bisa memahami dengan benar dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.